Oke, iya. Ayo. Kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjimu. Swear, swear, swear. Aku tahu, aku gak tahu Mas Kevin, bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janji. Sekian lama ku cari dirimu kasih, dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri ini. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi, kekasih yang paling ku cintai kini terluka hati. Tiada mendalam cinta dan kerinduan, takkan terlalu dalam luka yang ku rasakan sayang. Sayang tapi kan? Ya dong. Hingga putus asa diri ini. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi, kekasih yang paling ku cintai kini terluka hati. Telah terlarang kita untuk saling meminta maaf. Sudah Mas Kiri? Sudah. Sudah. Sudah ya. Saudah. Saudah ya. Sudah. Alias okay. Sampun. Mas Kiri makasih ya. Ya sampun.